بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita beralih kepada pembahasan berikutnya setelah kita lalui tentang adab talabul ilmi fi majlisihi, adab-adab sopan santun, tata krama seorang penuntut ilmu di majlis ilmunya. Kemudian kata Syekh Yasin Ibn Salim hafizahullah ta'ala, فصل في التحذير من مجالس أهل المعاصي والبدع والأهواء. فصل yang membahas yaitu tentang peringatan, tahdzir, peringatan untuk berhati-hati dari majlis-majlisnya Ahlul Ma'asi, demikian pula majlis-majlisnya ahlul bid'ah dan majlis-majlis ahlul ahwa. Hendaknya seorang muslim untuk dia berhati-hati dan mampu memilah dari majlis yang dia berada padanya. Oleh karena itu hendaklah dia berhati-hati untuk tidak bermajlis dengan orang-orang ahli maksiat, untuk tidak duduk-duduk dengan mereka, bersenang-senang dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, atau duduk dengan ahli bid'ah yang ikut bersenang-senang pula dengan kebid'ahan yang mereka lakukan. Demikian pula dengan para pengikut hawa nafsu yang mereka bergelimang di atas hawa nafsunya. Tetapi hendaklah seorang muslim bersemangat untuk mujarasah ahli iman wa taqwa, orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Majlis as-salihin, majlisnya orang-orang salih yang telah kita lalui bagaimana keutamaan untuk duduk dengan mereka dan menyabarkan diri duduk dengan mereka. Maka sekarang Syekh peringatkan kebalikannya dari majlis yang seyogianya, seharusnya untuk kita berhati-hati tidak terjatuh pada majlis mereka, karena ad-din atau al-ilmu ad-din, ilmu itu adalah agama. Fangzuru aman ta'khudhu dinakum, sehingga perhatikan, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal aslu fi hadzal mawdu', pokok dalam pembahasan ini, inti dalam pembahasan ini, dan sebagai dalil sebagaimana kita ketahui bahwasanya makna asal diantaranya ad-dalil. Ini prakteknya ya, makna asal, al-aslu lugatan ad-dalil. Sehingga jikalau para fuqaha mereka mengatakan aslu fi hadzal mawdu', al-aslu fi hadhihi al-mas'alah, maksudnya adalah ad-dalil fi hadzal mawdu, dalil yang dijadikan sandaran patokan dalam pembahasan ini, yaitu berhati-hati dari majlis-majlis ahlul ma'asi wal bid'i wal ahwa. Qawlu rabbina azza wa jal, Allah firmankan di surat Al-An'am ayat yang ke-68 sampai kepada ayat yang ke-69. Wa idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi wa inna yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Allah nyatakan dalam ayat ini, jikalau engkau melihat orang-orang yang mereka melecehkan, menghinakan terhadap ayat-ayat kami, mereka mencemoohkan, mempercandakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jika engkau melihatnya, orang yang seperti ini dalam suatu majlis, suatu perkumpulan, Allah bimbingkan kepada kita, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, menghindarlah engkau dari mereka, menjauh dari mereka, sehingga mereka berbincang pada perbincangan yang lainnya, mereka membahas pada pembahasan yang lainnya. Dan apabila syaitan melupakan engkau sampai engkau terlupa terhadap larangan ini, lupa tidak bolehnya untuk duduk dengan orang-orang yang mereka menghina ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, mentertawakan ayat-ayat Allah, hal itu tiada lain syaitan yang melupakan engkau, maka Allah nyatakan, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, jangan engkau duduk dengan mereka setelah engkau ingat, setelah engkau kembali mengingat tentang larangan itu, bersama orang-orang yang zalim. Fanzuru barakallahu fikum, bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak boleh duduk dengan orang-orang ahlul ma'asi yang mereka bermaksiat terhadap Allah, ayatnya, demikian pula rasulnya, demikian pula ahlul bid'ah wal ahwa, mereka tarik Al-Quran, mereka tarik as-sunnah untuk melariskan, melanggengkan kebid'ahannya, demikian pula untuk mendukung hawa nafsunya. Maka tatkala engkau tahu bahwasanya majlis tersebut ternyata melecehkan ayat-ayat Allah, bahkan iyadzan billah kaum muslimin dijadikan mereka tertawa dengan ayat yang dia lecehkan, dengan ayat yang dia pelesetkan, atau yang lainnya, maka hati-hati, jangan kita duduk dengan mereka, berpaling menjauh sampai mereka beralih kepada perbincangan yang lainnya, membahas tentang perkara yang lainnya, yang hal itu bukan perkara agama, hal itu bukan perkara melecehkan syariat ini. Maka jikalau ada salah seorang di antara kita yang terlupakan oleh syaitan, sehingga duduk di majlis itu, duduk bersama orang-orang yang melecehkan dan menghina syariat ini, ya, mentertawakan orang-orang yang wudu. Katanya, kenapa kok orang yang wudu padahal dia batal, yang mengeluarkan angin itu pantatnya, ya, tetapi kenapa yang diusap wajahnya? Jadikan candaan, ya, dijadikan tertawa di majlis-majlis mereka. Thayyib, seperti ma'ruf dalam kaset-kaset yang sekarang semoga Allah memperbaikinya, Bupati Tegal, siapa namanya? yang tadinya bekas dalang. Hah? Kentus. Al-Kantusi. Baik. Ya, dalam kaset-kasetnya dia mencela dan mencerca ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dijadikan sebagai candaan, tertawa dalam perdalangannya. Baik, atau dalam ceramah-ceramahnya. Maka jika lo mendengar dan kebetulan kita duduk ternyata di situ, hendaklah kita berpaling, menjauh. Atau apa saja yang di dalam majlis tersebut atau di dalam kumpulan tersebut ternyata ditarik ulur ayat-ayat Allah SWT sesuai dengan kebid'ahan dan hawa nafsunya. Oleh karena itu kata Allah SWT, tidak ada bagi orang-orang yang bertakwa tanggung jawab sedikit pun atas dosa yang mereka lakukan. Tetapi kewajiban orang-orang yang bertakwa dzikra, memberikan peringatan, memberikan nasihat, wejangan, arahan yang fungsinya la'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa, semoga mereka takut kepada Allah SWT. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Diingatkan sebagai nasihat ya, kalimat ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, ini adalah kalimat nasihat, bukan kalimat cercaan, bukan kalimat marah. Yang terkadang sebagian kita ketika saudaranya berkata ittaqullah, ittaqillah ya akhi, dia merasa hal itu adalah marah dari saudaranya. Padahal ini adalah nasihat yang paling berharga, nasihat yang paling utama yang Allah SWT wasiatkan. Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, yang Allah wasiatkan pertama kali. Ya, demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan pertama kali, ittaqullah. Tayyib, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kalimat marah. Bukan kalimat yang menunjukkan tidak suka dari saudaranya, tetapi justru sebagai bentuk kalimat yang menunjukkan kasih sayang saudara kita terhadap diri kita ketika kita terjatuh. Untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah, untuk merasa diawasi oleh Allah, diliputi oleh Allah, sehingga dia kembali menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini pokok dalil tentang pembahasan tidak bolehnya untuk kita duduk bersama ahlul ma'asi, ahlul bid'ah, demikian pula ahlul ahwa. Ayat ini ditafsirkan oleh al-imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Qala al-imam Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala fi tafsirihi al-ma'ruf bi fathil qadir. Tafsir al-imam Asy-Syaukani termasuk kitab tafsir, dari kitab-kitab tafsir yang ada, yang terpercaya dan bagus sebagai rujukan bagi para talabatul ilm, yang beliau berikan judul tafsirnya yaitu Fathul Qadir. Fathul Qadir, yang mana kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani Fathul Qadir, al-jami' baina fannay riwayati wad-dirayah min ilmi tafsir, mencakup, menggabungkan dua cabang disiplin ilmu, yaitu cabang ilmu riwayah dan dirayah, riwayat, periwayatan dan teori, min ilmi tafsir, dari ilmu tafsir. Sehingga seyogianya untuk kita para talabatul ilm mengambil faidah membaca karya al-imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Kata al-imam Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala, wa fi hadhihi al-ayati mau'izatun 'azimatun liman yatasammahu bimujalasatil mubtadi'ah. Dalam ayat ini terkandung padanya mau'izah 'azimah, pelajaran yang sangat agung, pelajaran yang sangat berharga, terlebih khusus bagi orang-orang yang yatasamah, bermuka manis, berteloransi, duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. bagi mereka terlebih khusus, ayat ini sebagai pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang agung untuk dia pelajari, untuk dia amalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga permasalahannya bukan kita cenderung kepada Ustaz Fulan dan tidak suka kepada Ustaz Fulan, tetapi permasalahannya adalah ayat dan juga hadis yang dia sampaikan, apakah ditarik untuk kemaksiatannya atau kebid'ahannya atau untuk mendukung hawa nafsunya. Yang mana kebiasaan ahlul bid'ah, para mubtadi'in, kata beliau, alladzina yuharrifuna kalam Allah, kebiasaan mereka tiada lain mentahrif kalam Allah, merubah makna kalam Allah, Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang batil, ya, yang kita lalui bagaimana dalam asma wa sifat, bahkan dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya, bagaimana mereka sifati Allah SWT dengan Al-Ghadab atau Al-Ain Wasaq Wal-Yad, semua itu ditafsirkan dengan tafsiran yang keliru, terjatuh ke dalam tahrif. Demikian pula kebiasaan ahlul bid'ah yang mereka mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah kalimat-kalimat dari bentuk aslinya, dari tujuan aslinya. Mereka juga wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bermain-main, tala'ub, la'ab terhadap kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk tala'ub mereka? Tadi, Al-Quran dan As-Sunnah digunakan untuk melariskan dan melenggengkan kebid'ahan mereka. Tapi bagaimana ayat-ayat mereka datangkan untuk mendukung kebid'ahan mereka? Tayyib. Wa yarudduna dhalika ila ahwa'ihim al-mudillati wa bid'ahihim al-fasidati, dan mereka mengembalikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hawa-hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan kebid'ahan-kebid'ahan mereka yang merusak. Ditafsirkan jihad menurut mereka, ayatul jihad, hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad ditafsirkan tentang kudeta terhadap penguasa sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, dan yang lainnya, ya. Demikian pula untuk melariskan dan melenggangkan kebid'ahan, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah, ya, man sanna fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, sunnatan hasanatan, menunjukkan kata mereka di sana juga ada bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tapi dalil mereka bawakan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, perkara-perkara yang hal itu tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berupaya untuk melariskan terhadap umat, terhadap manusia, dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ternyata di sana ada hadis-hadis yang dimuat yang hal itu tidak jelas, riwayat siapa, dari sahabat siapa, dalam musnad siapa, dalam sahih siapa, yang penting bahasa Arab. Ini kebiasaan yang ada pada mereka. Fa innahu, maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, idza lam yunkar 'alaihim wa yughayyar ma hum fihi, jikalau tidak diingkari apa yang ada pada mereka dan tidak dirubah apa yang ada pada mereka, dibiarkan, ya, diberikan toleransi, kebebasan, ya, silahkan, ya, kamu memilih jalan kamu, saya memilih jalan saya. Itu kapan? hal ini dibolehkan setelah memberikan nasihat. Ya. Kita mengatakan seperti ini, bagi kamu jalan kamu dan bagi saya jalan saya. Itu setelah adanya nasihat, setelah adanya pengarahan, nasihat, bimbingan kepada orang yang dia menyempal terjatuh ke dalam kesalahan. Oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud." Setelah ini baru Allah perintahkan, Ar-Rasul mengatakan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Setelah tegaknya nasihat, setelah ternyata lawannya ini tidak mau untuk mengikuti kebenaran, orang yang dinasihatinya ngeyel, ya, bersikukuh dalam kesesatannya, dalam kekeliruannya, maka jurus yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, ya, masing-masing. Tayib. Jangan dari awal masing-masing. Ya. Bermadhab apa? Pramuka. Di sini senang, di sana senang. Atau bermadhab tong sampah, seluruh masuk. Mau itu dari bekas makanan yang enak sampai makanan yang basi, yang busuk masuk juga. Tayib. Tetapi harus dari awal ditegakkan an-nasiha. Qadifillah rahimah dan rahimahumullah. Sehingga jikalau tidak diingkari dan tidak dirubah apa yang ada pada mereka, fa'aqallul ahwali ayatruka mujalasatuhum. Dan paling minimnya, kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani, kalau tidak bisa mengingkari apa yang ada pada mereka, tidak bisa merubah apa yang ada pada mereka, tinggalkan majlis-majlis mereka. Itu aqallul ahwal, minimal-minimalnya, yang paling rendahnya, tinggalkan untuk bermajlis dengan mereka. Pergi, beranjak. Ya. Di situ kita duduk tahu itu salah, itu bid'ah, itu menyisih syariat, itu tidak diamalkan oleh Rasul. Yang ada dalam hati kita dongkol. Ya. Kenapa? Karena tidak mampu untuk merubah dengan lisan, tidak pula mampu merubah dengan tangan, sehingga yang ada geremet. Tayib. Hati ini merasa hanjakal mencek orang nama kaduhung, tapi nangtung enggak bisa gitu. Kaduhung. Tayib, kecewa. Untuk beranjak enggak bisa. Seolah-olah ada beban berat di kaki ini. Tayib. Maka fa'aqallul ahwal, paling sedikitnya, paling minimnya, yaitu meninggalkan majlis mereka. Dan ini bentuk pengamalan hadis Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, ya, perkara yang menyisih syariat, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau tidak bisa dengan lisannya. Ya. Tidak bisa merubah dengan tangan, dengan kaki. Ya. Hal itu tidak bisa dihilangkan, ditahan dengan tangan atau dengan kaki, maka ditahan dengan lisan. Artinya apa? Kita berikan kepadanya nasihat, diajak berbicara, diingatkan dengan bimbingan Allah SWT dan Rasulnya akan tidak bolehnya hal itu. Fa illam yastati, jikalau tidak bisa pula, fa biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Maka para ulama dalam menafsirkan selemah-lemahnya itu dengan hati, bukan berarti duduk hatinya mengingkari, tetapi apa? Sesuai dengan ayat ini, fa'arid anhum, berpaling dari mereka, tidak duduk, tidak kita menjamin, yang penting iman di hati. Ya, keimanan itu di hati cukup pengingkaran. Tetapi dengan duduknya kita di situ sebagai bala musibah lahu walil muslimin, bagi dia dan bagi kaum muslimin, bagi dia dan juga bagi kaum muslimin, ya, sehingga apa? Untuk beranjak pergi dari majelis tersebut. Ini aqallul ahwal kata Imam Asy-Syaukani. Wa dzalika yasirun 'alaihi ghairu 'asir. Dan dia beranjak dari majlis itu, angkat kaki dari majlis itu mudah, bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang sulit. Thayyib. Ketimbang mungkin dibandingkan dia dengan menahan dengan tangannya atau dengan dia berbicara berdiri memperingatkan kesalahan itu di hadapan khalayak ramai. Mungkin itu lebih berat. Tetapi dengan dia berpaling, beranjak, pergi, itu lebih mudah. Paling apa? Besoknya didatangi. Kenapa tadi pulang? Kenapa tadi pergi? Paling itu. Dan di sini tentunya harus tahan banting, harus siap menjelaskan ketika di keesokannya atau di waktu lain didatangi tentang kepergiannya. Tanyib. Apalagi kalau di majelis tersebut diiming-imingi, barang siapa yang duduk sampai akhir mendapat hadiah satu orang 1 juta. Ya. Akhirnya berat untuk apa? Kabur. Tanyib. Berat untuk beranjak. Maka tinggalkan perkara yang menyisihi syariat. Jangan sampai kita menjual syariat Allah SWT dengan harga yang murah, dengan dunia yang sedikit. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Nah, perkara ini mudah kata beliau. Wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma tanazzuhi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yushabbihuna biha 'ala al-'ama. Sehingga mereka terkadang menjadikan duduknya dia di majlis mereka, beradanya di majlis mereka besertaan dengan pembelaan dia terhadap majlis mereka, ini merupakan talbis, yatalabbasuna bihi syubhatan. Mereka jadikan hal ini sebagai syubhat yang mereka terapkan, lemparkan syubhat ini kepada keumuman manusia. Apa kata mereka? Si fulan saja duduk dengan kami. Ya. Si fulan saja ada di majlis kami. Si fulan saja mau siaran dengan kami. Thayyib. Ya. Diberi jadwal di sisi kami. Dan yang lain. Ya, sehingga ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, diusahakan jika ada kajian-kajian di tempat antum, maka antum yang jadi panitia, bukan haula, bukan mereka. Tapi usahakan antum, ya, jangan sampai antum mengorbankan ustadznya. Tayyib. Tapi jadilah untuk dia panitia kajian di tempat-tempat antum berada. Tayyib. Sehingga tidak dijadikan dalil oleh mereka, buktinya ustadz kamu juga, ustadz kalian juga ada di majlis kami. Tayyib. Hadir ketika kami undang dan yang lainnya. Intabihu hafizakumullah. Nah, ini yang sering anda ingatkan kepada sebagian antum untuk tidak segan-segan atau untuk memberanikan diri jadi panitia di tempat-tempat antum berada. Tayyib. Karena hal ini akan dijadikan hujjah oleh mereka, talbis, ya, kepada orang awam untuk melanggengkan dan melariskan syubhat mereka. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidatun ala mujarradi sama'il munkar. Sehingga terkadang hadirnya dia di majlis mereka, hal itu membawa kerusakan yang besar ketimbang mendengarkan kemungkaran semata yang ada di majlis itu. Ya. Karena kemungkaran yang dia dengar di majlis itu hanya untuk dia. Tetapi hadirnya dia di situ akan ditiru oleh orang lain, akan diikuti oleh orang lain. Mana si fulan saja seperti itu, sudah lama ngajinya, iya, diikuti oleh orang lain. Sunna sunnatan sayyi'atan, dia mensunnahkan sunnah yang jelek sehingga orang di belakangnya ngantri membuntuti ikut dengan dia. Iyadzan billah, itu bahayanya ya, ketimbang seseorang mendengarkan kemungkaran yang ada di majlis itu, terkadang hadirnya saja itu lebih berbahaya. Dan ini pengalaman Al-Imam Asy-Syaukani, bukan pengalaman saya atau orang-orang di zaman kita. Ya, di zaman Asy-Syaikh rahimahullah taala. Bahkan kata Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, "Wa qad syahadna min hadhihi al-majalis al-mal'unati ma la ya'ti 'alaihi al-hasru." Telah kami saksikan. Telah kami saksikan dalam majlis-majlis yang terlaknat ini, kerusakan-kerusakan yang banyak, yang hal itu tidak mungkin untuk dibatasi penyebutannya. Artinya sangat banyak mafsadat, kerusakan-kerusakan, bahaya-bahaya yang ada di dalam majlis, yang di situ sebagai majlis maksiat, kebidahan, dan mengikuti hawa nafsu. Wa qumna fi nusratil haqqi wa daf'il batil bima qadarna alaih. Dan kami, kata Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, berupaya untuk menolong dan menegakkan al-haq, membela'nya dari kebatilan sesuai dengan kemampuan kami ketika itu. Sesuai dengan kemampuan beliau ketika itu. Beliau tidak tinggal diam. Bagaimana antum melihat bagaimana para ulama, rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah dalam kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka. Itu semua bentuk ghirah, kecemburuan mereka dalam membela al-haq, dalam menerangkan al-haq dan membeberkan kebatilan terhadap manusia. Sehingga ini merupakan perkara sunnah yang Allah SWT Rasulnya jelaskan kepada kita untuk urdud al-batil, yang membantah kebatilan. Bagaimana Allah SWT membela Rasulnya, yang menjelaskan kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang munafiqun. Maka Allah SWT bantah di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, perkara-perkara yang itu menyelisihi syariat Allah SWT, tidak tinggal diam Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ma min nabiyyin qabli illa yunziru qaumahu syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan semua mereka memperingatkan kejelekan yang ada pada umatnya, diingatkan. Baik, demikian pula Allah SWT tentunya sangat banyak dalam memperingatkan manusia dari jalan-jalan kebatilan. Wabalagat ilaihi taqatuna, ya, sampai mencapai puncak kemampuan kami bagaimana dalam berupaya menegakkan al-haq, membantah kebatilan. Ini para ulama mengerahkan ilmu dan waktunya, kesungguhannya, keseriusannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa man arafa hadhihi syari'atal mudharata, wa man arafa hadhihi syari'atal mutahharata haqqa ma'rifatiha, maka barang siapa yang tahu tentang syariat yang disucikan ini dengan sebenar-benarnya pengetahuan, dengan pengetahuan yang mendalam tentang syariat yang suci ini, alima anna mujalasata ahlil bid'i al-mudillati fiha min al-mafsadati ad'afu ad'afin ma fi mujalasati man ya'sillah bifi'li syai'in min al-muharramat. Barang siapa yang dia tahu tentang syariat ini dengan pengetahuan yang mendalam, dengan sebenar-benarnya tahu tentang syariat ini, maka dia akan mengetahui bahwasanya duduk-duduk dengan ahlul bid'ah yang menyesatkan, di dalam majlis mereka, hal ini terkandung kerusakan yang sangat double, ad'afu ad'afin, kerusakan-kerusakan yang sangat berlipat ganda. Karena dibandingkan dengan majlis-majlis yang di sana seseorang melakukan kemaksiatan yang dia bermaksiat kepada Allah SWT dari perkara-perkara yang haram, ya. Karena di sana tentunya mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan melakukan sesuatu dari perkara-perkara yang haram menurut syariat ini. Walasiyama liman kana ghairu rasihil qadami fi ilmi al-kitab wa sunnah, terlebih kata beliau bagi mereka-mereka yang tidak memiliki sandaran yang kuat dalam ilmu Alkitab dan sunnahnya, mereka-mereka atau orang-orang yang mereka tidak mendalam ilmu Al-Quran dan sunnahnya, artinya masih cetek ilmunya, masih dangkal ilmunya tentang syariat ini, tentang Alkitab wa sunnah, fa'innahu rubbama yunfiqu alaihi min kadibatihim wa hadayanihim ma huwa min al-butlan bi awdahi makan. Terkadang terhempaskan dari kedustaan-kedustaan mereka, dari pengada-adaan mereka, omongan-omongan kosong mereka terhadap dirinya berupa kebatilan-kebatilan yang hal itu merupakan kebatilan-kebatilan yang sangat jelas masuk ke dalam dirinya, terhempas ke dalam dirinya kebatilan-kebatilan yang ada di majlis tersebut, yang hal itu merupakan kadzibat wa hadayan, kedustaan-kedustaan, omongan-omongan kosong, perkara-perkara yang misi syariat jelas hal itu kebatilannya. Fayanqadhihu fi qalbihi, kemudian berbekas di dalam hatinya, menancap dalam hati dia, sehingga jikalau kebatilan yang mereka bungkus, yang mereka lontarkan, yang mereka bidikan di dalam majlis tersebut dan sudah berbekas pada hati seseorang, ma yas'ubu ilajuhu wa ya'suru daf'uhu, yang mana sulit hal itu untuk diobati dan sulit untuk ditolak, dihindari, sulit diberikan nasihat, makalah, tulisan, rekaman tentang salahnya apa yang dia yakini, kelirunya apa yang dia ikuti, salahnya ulama-ulama yang mereka pegang. Tetapi karena hal itu sudah ta'atsarat, berbekas pada hatinya, sulit untuk diobati, sulit untuk dihilangkan. Thayyib, merasa apa yang dilakukan itu benar. Sehingga ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ketika mereka mengatakan misalnya asyaitan atau al-iblis ahabbu ila al-bid'ati min al-ma'siyah. Syaitan itu lebih mencintai perkara kemaksiatan, kebid'ahan ketimbang perkara kemaksiatan. Syaitan lebih mencintai perkara kebid'ahan ketimbang perkara kemaksiatan. Kenapa alasannya? Li'anna al-bid'ata la yutabu minha. Karena barang siapa yang dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia tidak berupaya untuk bertaubat darinya. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebid'ahan, melakukan rangkaian-rangkaian ibadah yang dia anggap benar, karena dasarnya sudah dia dasari hal itu benar atau dianggap benar, tidak ada keinginan bagi dia atau di sisi dia untuk bertobat. Karena etika dia dari awal sudah merasa baik apa yang dia lakukan, bagus apa yang dia lakukan, sesuai dengan syariat apa yang dia lakukan menurut pengakuannya. Sehingga la yutabu minha, orang yang melakukan kebid'ahan sungguh-sungguh sulit untuk bertobat darinya. Illa marrahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Fa innal maksiata, akan tetapi maksiat yutabu minha, banyak orang yang bertobat darinya karena tahu hal itu perkara maksiat, perkara salah, keliru, jelas kesalahannya, menyelisihi tabiat asal penciptaan dia sendiri, berbeda dengan kebid'ahan. Sehingga orang yang telah berbekas kebid'ahan-kebid'ahan, kebatilan-kebatilan yang ada pada hatinya dan sulit diobati lagi, faya'malu bidzalika muddata umrihi, dia mengamalkan perkara tersebut sepanjang umurnya. Ya, wa yalqallaha bihi mu'takidan annahu minal haqqi, kemudian dia bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, diwafatkan untuk dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah, mu'takidan dalam kondisi dia meyakini annahu minal haqqi, apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran, apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Wa huwa, sementara sebenarnya apa yang dia lakukan itu min abdalil batil wa ankaril munkar, kebatilan yang sangat batil dan kemungkaran yang paling munkar. Ya dan billah. Dari itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pandai-pandai untuk memilih majlisul ilm. Ya, al-ilmu din, fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Jangan sampai mencari agama itu seperti orang yang menjaring, menjala. Ya. Yang penting apa? Dapat ikan diambil, dapat sendal dibuang, kayu dibuang. Thayyib. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Enggak bisa kondisinya. Ya. Kita yang hadir dalam majelis kebid'ahan, majelis hawa, enggak tahu apa yang dilakukan itu mana yang salah dan mana yang benar. Atau bisa jadi yang dia katakan itu semuanya salah. Bagaimana untuk kita mengambil ikan, membuang kayunya, sampahnya? Jangan-jangan yang diambil sampah semua. Ya, ikannya bahkan apa lolos semua. Thayyib. Sehingga hati-hati dalam bermajlis. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha. Kemudian tanbih kepada fillah rahiman rahimakumullah, bagi antum yang sudah dan bagi yang belum, itu tentang puasa Asyura yang menurut hilal kita yaitu esok di hari Senin tanggal 10. Ya, sunnah yang rajih menurut jumhur para ulama bahwasanya puasa Asyura hukumnya sunnah mustahab, wa kana fi awalil amri wajib, dan pertama kali diturunkan puasa Asyura hukumnya wajib, kemudian mansuh, jadi hapus kewajibannya menjadi sunnah, dan yang wajib adalah puasa Ramadan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu shaumin afdal, puasa apakah yang lebih utama? Qala, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu shaumin afdal ba'da Ramadan, puasa apa yang lebih utama setelah bulan Ramadan? Qala, shaumu syahrillahil muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang afdal, yang lebih utama setelah bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Apakah seluruh hari-hari di bulan Muharram kita berpuasa berdasarkan hadis ini? Karena Rasul katakan syahrullahil muharram, puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Tidak, karena dikuatkan di Sahih Muslim dalam riwayat Ibn Abbas, demikian pula dalam Sahih Bukhari, maksud dari bulan Muharram yaitu tanggal 10. Fiha, karena di tanggal 10 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, najallahu Musa ma'a qawmihi wa aghraqa Fir'aun wa qawmahu, di hari itu hari diselamatkannya Musa dengan kaumnya dan ditenggelamkannya Fir'aun dengan kaumnya. Fa nahnu awla min Musa, dan kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih utama, lebih layak mempuasainya ketimbang Musa alaihissalam. Ya, menunjukkan bahwasanya syariat ini ditetapkan dalam syariat Islam. Karena Rasulullah katakan ahakku, lebih berhak ketimbang Musa alaihissalam. Ya, ketika itu apa? Yaumu Asyura, yaitu di hari Asyura, di hari yang ke-10. Di hari yang ke-10. Tayyib. Meskipun di sana berselisih para ulama apakah puasa Asyura itu atau puasa Muharram itu tanggal 9 atau 10. Sebagian seperti Ibnu Abbas sendiri berpendapat puasa Asyura itu tanggal 9. Tapi yang rajih puasa Asyura di tanggal 10. Yang menunjukkan bahwasanya puasa Asyura di tanggal 10 hadis Ibnu Abbas itu sendiri. Meskipun rawi tadi berpendapat di hari yang ke-9. Ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innahu yaumun yu'adzimuhu al-yahud. Sesungguhnya hari itu, tanggal 10 Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi tadi kata Rasul, fanahnu ahakku minhum, ahakku bi Musa, lebih utama, lebih berhak ketimbang Musa. Maka kata Rasulullah SAW, ketika para sahabat memberikan tahu bahwasanya hari ke-10 bulan Asyura itu hari yang diagungkan pula oleh orang-orang Yahudi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanal 'amul muqbil la asumanna tasi'a." Jikalau aku mendapati tahun depan, jikalau aku mendapati tahun depan, perhatikan hadis ini agar bisa mengambil fikihnya. Karena fikih artinya faham, memahami Al-Quran ataupun hadis. Jikalau aku hidup mendapati tahun depan, maka aku akan berpuasa di hari yang ke-9-nya. Akan berpuasa di hari ke-9-nya. Masalahnya lagi pelik. Apakah sesuatu yang diinginkan oleh Ar-Rasul dan hal itu tidak dilakukan, dinyatakan sebagai sunnah? Masalah berikutnya, sesuatu yang diangan-angankan, yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Ar-Rasul tetapi belum sempat dilakukan oleh Ar-Rasul, apakah hal itu sunnah? Para ulama menguatkan bahwasanya itu pun termasuk sunnah, meskipun Rasulullah belum melaksanakannya. Ya, meskipun belum melaksanakannya, karena tidaklah Ar-Rasul menginginkan melainkan dari perkara yang baik, tapi bukan dari perkara yang batil. Tetapi apa? Walam ya'ti al-amul muqbil hatta tuwfiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang tahun berikutnya melainkan Rasulullah telah wafat, sehingga tidak sempat, tidak menemui tahun depan. Menunjukkan ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwasanya tanggal 10 itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah mengatakan jikalau mendapati tahun depan, saya akan berpuasa di hari yang ke-9. Menunjukkan ketika itu Rasulullah sedang berada di hari yang ke-10. Ya. Kenapa? Kalau ketika itu di sebelum hari yang ke-10, tidak akan berandai-andai seperti ini. Ya. Kalau beliau mengatakannya di tanggal 6 atau di tanggal 7, tidak akan mengatakan seperti ini. Bisa difahami enggak konteksnya? Alhamdulillah kalau bisa difahami. Baik. Dan kemudian perhatikan pula yang kedua, Rasulullah tidak mengatakan lau kana al-amul muqbil la asumanna hadiyata asyar. Kalau saya mendapati tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 11. Tidak mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi ketika di tanggal 10 ini Rasulullah berandai untuk berpuasa di tanggal 9-nya nanti tahun depan, kalau mendapati lagi bulan Muharram, tidak mengatakan saya akan berpuasa esok hari, esok tanggal 11-nya. Tapi apa, mencukupkan tanggal 10. Bisa difahami? Faham berarti? ya, jadi puasa Asyura yang sunnahnya itu 9-10 dan ini utama. Dan di sana ada riwayat Al-Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan puasa Asyura, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, berpuasalah sehari sebelumnya atau berpuasalah sehari setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Abbas dalam musnad Imam Ahmad. Berarti apa? Puasa di tanggal 9 atau puasa di tanggal 11. Tapi hadis ini kata ulama hadis yang lemah. Ya. Hadis yang lemah. Di dalamnya ada Abdurrahman Ibnu Abi Layla menurut para ulama sebagai sayyul hifzi, orang yang jelek hafalannya. Dan juga ada Dawud Ibnu Ali, seorang yang dilemahkan oleh para ulama dalam periwayatan hadisnya. Sehingga ala dha'fil hadis, dengan lemahnya hadis ini, menurut pendapat Syekh Abdurrahman Hafizullah Ta'ala, yang sunnah itu 9-10, ya tidak 10-11. Ala dha'fi hadal hadis, dengan lemahnya hadis itu, sehingga tidak ada nas yang menganjurkan untuk berpuasa di hari ke-11-nya pula. Bagi yang luput, tidak berpuasa di tanggal 9 hari ini, ya, cukup untuk dia berpuasa esok hari di hari Senin. Kecuali kata Syekh Abdullah Ta'ala, kalau dia iltabasa alaihi al-hilal, tersamarkan baginya hilal, hilal Muharram, tanggal satunya dia tersamarkan, maka dia mimbabil ikhtiyat, boleh berpuasa 3 hari. Boleh berpuasa 3 hari. Itu kalau apa? Enggak tahu hilal 1 Muharram. Tayyib. Tetapi bagi yang sudah tahu, cukup untuk dia berpuasa tanggal 9 dan 10-nya. Tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan, tidak diangan-angankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di tanggal ke-11. Dan keutamaannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura dan hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, ketika ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, innahu tukaffiru sanatal madiyah, sesungguhnya puasa Asyura yang menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang telah lalu. Dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu. Tayyib, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, pengumuman saja. Walhamdulillah dan nakas ma'had kita yang insyaallah di situ, ya, masjid, ma'had dan jalan, pada sampai sekarang ini sudah terkumpul sekitar 29.515.000, ya, sebagai tabungan antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, sehingga jazakumullah khaira, semoga ahli itu dinilai sebagai amalan saleh bagi antum. Tayyib, dan tentunya kami di sini atas nama panitia menampung, ya, infak dari antum semuanya, terutama untuk ma'had yang hendak kita rencanakan, yaitu untuk ma'had, karena masjid sudah sempat mau turun dananya, mau sampai dananya, ya, tetapi karena di sana belum ada yang memakmurkan sehingga tertahan. Oleh karena ini kunci utamanya butuh orang-orang yang memakmurkan di sana, sehingga minimalnya, ya, mungkin ma'had yang ala kadarnya atau yang sederhana, atau mungkin dengan sebagian ikhwah yang tinggal di sana, sehingga jikalau ada masjid bisa dimakmurkan dengan segera. Tapi karena itu, ya, antum atau mungkin ada orang-orang yang hendak berta'awun dalam ma'had ini, pembangunan ma'had, sehingga diutamakan, diprioritaskan, yaitu ke ma'had. Tayyib, wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu Allah wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.